Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan masih seputar dosa besar yang ke-43, yaitu qati'u ar-rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Yaitu orang yang memutuskan tali kekerabatan. Memutuskan tali silaturahmi. Telah banyak ayat dan hadis yang terkait dengan bab ini yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah فَأَصَمَّهُمْ مَأَعْمَى أَبَصَارَهُمْ." Maka apakah sekiranya kalian berkuasa, kalian akan melakukan pengerusakan di muka bumi, dan kalian memutuskan tali silaturahmi? Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dan membuat pengerusakan di muka bumi adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Allah menulikan telinga mereka dan membutakan penglihatan mereka. Ini tentunya ancaman yang keras bagi orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi dalam bentuk apapun. Seorang ketika dia berkuasa, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, hendaknya kedudukan ini dijadikan jembatan untuk bisa berbuat baik kepada manusia, memberi manfaat, maslahat kepada masyarakat. Namun bagaimana kalau ternyata kekuasaan dijadikan untuk membuat pengerusakan di muka bumi, menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kekuasaan dijadikan alat untuk memperkaya diri dan mendolimi masyarakat, orang yang seperti ini diancam oleh Allah dengan laknatan. Demikian pula orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ketahuilah bahwa laknat itu artinya seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang dilaknat oleh Allah artinya seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah itu luas. Ketika seorang dijauhkan dari sesuatu yang luas, sesuatu yang banyak, tentu ini merupakan kerugian yang besar. Fa'asamahum, dan Allah Subhanahu wa taala tulikan telinga mereka. Mereka punya pendengaran, tidak dipakai untuk melihat, untuk mendengar yang hak. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan ya penglihatan mereka, mata hati mereka, tidak dipakai untuk memahami al-haq. Ini ancaman keras bagi orang yang dia melakukan pengerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturahmi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Luar biasa ancaman keras bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia telah melakukan kabirah minal kabair, telah melakukan dosa besar. Kemudian apakah orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya atau bagaimana? Ketahuilah bahwa dalil-dalil syariat itu dipadukan satu dengan selainnya. Selama seorang itu tidak keluar dari Islam, selama seorang itu masih memiliki iman, seandainya dia masuk neraka karena dosa besarnya, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan. Ini orang yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tidak ada harapan diampuni oleh Allah. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain orang yang musyrik, selain orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik, meskipun dia melakukan dosa besar, masih ada harapan masuk ke dalam surga. Terus bagaimana dengan lafaz hadis tadi, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi? Ada sebagian ulama yang menafsirkan, maksudnya adalah ini balasannya kalau Allah membalasnya. Hada jazahu in jazahu. Ini balasannya kalau Allah membalasnya. Ada pula yang menafsirkan, dia tidak masuk ke dalam surga bersama orang yang awal-awal masuk dalam surga. Kenapa? Karena dia masih membawa beban dosa. Membawa beban dosa. Yang namanya surga itu tempat yang bersih, tempat yang suci. Orang yang belum bersih, akan dibersihkan dulu. Andai kata Allah tidak mengampuni, membersihkan dengan diampuni oleh Allah, maka dia dibersihkan dengan diazab dalam api neraka. Setelah bersih baru diizinkan masuk ke dalam surga. Coba perhatikan sambutan para malaikat kepada penghuni surga di saat mereka masuk ke dalam surga. Tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah bersih, kalian telah baik. Masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Jadi ma'asyiral al-muslimin habibakumullah, selama seorang itu masih punya iman, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Yang kekal dalam api neraka adalah orang yang tidak punya iman. Walaupun keimanan itu hanya sebiji daroh sangat kecil, dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun tentunya orang masuk dalam surga itu berbeda-beda. Ada yang langsung masuk dalam surga, ada yang tertunda tidak diadab, ada yang tertunda diadab baru masuk dalam surga. Adapun yang tertunda tidak diadab adalah ashabul a'raf. Orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya sama. Jadi ashabul a'raf ini orang-orang yang kebaikannya dan kejelekannya sama, itu masih tertunda. Sementara yang kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ketahuilah bahwa ada dari penghuni sorga yang mereka dinamakan jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang-orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya. Ketika tubuh mereka sudah hitam, gosong seperti arang, maka mereka diangkat dari neraka. Dimasukkan ke dalam sungai namanya Nahrul Hayat. Nahru Al-Hayat, ada mata Nahrul Hayat. Berubah kulit mereka yang tadinya gosong, berubah menjadi bagus. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam sorga. Ini namanya Jahannamiyun. Yaitu orang-orang yang sempat dibakar tubuhnya dalam jahanam, ya sebatas dosa mereka, kemudian setelah itu mereka diangkat dari api neraka, dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, setelah itu mereka baru dimasukkan ke dalam surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia adalah orang yang percaya adanya surga dan neraka. Dia orang yang percaya adanya pahala dan adanya dosa. Dia adalah orang yang percaya bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan berlanjut kepada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Ketika seorang beriman kepada Allah dan beriman atau percaya dengan adanya yaumul akhir, kepercayaan inilah yang akan mendorong hamba kepada seluruh kebaikan. Dan keyakinan ini pula yang mencegah hamba dari kemaksiatan. Orang kalau dia tidak ya percaya kepada Allah, tidak percaya adanya sorga, apa yang mendorong dia untuk berbuat kebaikan? Apa hal yang mencegah dia dari kemaksiatan? Andai kata orang tidak beriman kepada Allah dan adanya hari kebangkitan, dia berbuat baik, itu semata-mata karena perkara dunia, bukan mengharap pahala, bukan karena percaya adanya sorga, bukan karena takut dari api neraka. Dahulu di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, ada seorang terbunuh fisabilillah, insyaallah syahid dan muslimin, insyaallah dia mati syahid. Sebagian sahabat memberitahu orang tuanya bahwa anaknya terbunuh fisabilillah, semoga saja anaknya bapak mati syahid. Kata bapaknya, apa itu syahid, apa itu surga, apa itu neraka? Gak butuh saya itu semua. Kaum kami diserang, maka kami melakukan perlawanan. Oh, berarti orang ini tidak percaya dengan adanya apa? Al-jannah wan-nar, tidak percaya adanya surga dan neraka. Tidak percaya adanya hari akhir. Ada seorang melakukan sesuatu dari kebaikan, tapi dorongannya karena fanatik ya kepada sukunya atau golongannya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian masyayikh dan disebutkan oleh sebagian. Anda jangan tertipu dengan orang-orang kafir yang terkadang pelayanan mereka bagus sekali terhadap Anda. Anda seorang pelanggan, ya, yang Anda biasa membeli barang dari seorang yang kafir. Terkadang pelayanan servisnya barang kamu luar biasa. Sementara terkadang ada sebagian kamu sudah menjadi pelanggan biasa, ya, membeli barangnya, barang dagangannya. Kamu ditipu, kamu di apa namanya? Dikurang-kurangi haknya. Terkadang muncul dari diri seorang, lebih baik kita muamalah dengan orang kafir daripada dengan kaum muslimin. Lebih baik saya menjalin perdagangan dengan orang kafir daripada kaum muslimin. Mungkin terucap seperti itu. Atau ada sebagian orang melebihkan, ya, ya lebih baik orang kafir daripada kaum muslimin. Kita katakan, sejelek-jeleknya orang Islam, dia masih muslim. Masih ada sesuatu yang diharapkan dengannya diampuni dosanya, ya. Sesuatu yang diharapkan dia akan masuk dalam surga. Tapi orang kafir, apa yang diharapkan darinya kalau dia mati dan sekafirannya? Kemudian orang yang kafir ketika berbuat baik kepada kamu, itu bukan mereka mengharapkan pahala. Mereka hanya apa? Ingin agar kamu tidak lari kepada orang lain. Kamu jadi pelanggar setia. Berbeda dengan orang yang beriman, ketika berbuat baik ya semata-mata mengharap pahala dari Allah. Beda sekali. Sebagaimana firman Allah SWT ketika menjelaskan tentang masalah sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kamu, dan hendaknya sabarnya kamu karena Allah. Sabarnya orang yang beriman itu semata-mata akan mengharap pahala dari Allah. Kalau sabarnya orang kafir, itu sabar terpaksa. Ibarat binatang atau sapi misalnya, dia diikat, ya, pakai tambang, ya, diikat di pohon kelapa, dia sabar, tapi sabarnya sabar terpaksa. Seperti itu pun orang kafir. Adapun orang yang beriman, kesabarannya, ya, dibalik dari kesabarannya, dia meminta atau dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang kafir yang berbuat baik dengan orang mukmin yang berbuat baik beda. Orang kafir yang berbuat baik itu semata-mata, ya, karena untuk kepentingan dirinya, bukan mengharap pahala, karena tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya pahala. Adapun orang yang beriman, ketika dia berbuat baik, ya, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan di sini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Lihat indahnya agama Islam. Islam mengatur hubungan seorang dengan sanak familinya, seorang dengan keluarganya. Hubungannya baik. Islam tidak hanya mengatur masalah ta'ubudiyah, masalah ibadah, tapi juga mengatur hubungan yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Tentunya orang yang mereka itu masih kaib rabat kita, orang yang paling berhak untuk kita perlakukan baik, orang yang paling berhak untuk kita perlakukan baik ketimbang yang jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Orang-orang yang dekat lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Saya kasih contoh. Kalau Anda ingin bersedekah, sementara sesuatu yang disedekahkan ini sedikit. Di sana ada dua orang fakir. Satu orang fakir itu masih karib kerabat kamu, yang satunya bukan karib kerabat kamu. Mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama untuk kamu sedekahi, untuk kamu beri dia sedekah? Tentu yang paling afdol kamu bersedekah kepada orang miskin yang itu masih karib kerabat kamu. Kenapa? Karena nilainya dua. Yang pertama, ya, bernilai sedekah. Yang kedua, bernilai menyambung tadi silaturahmi. Sementara kalau itu orang miskin yang bukan karib kerabat kamu, ya itu hanya sekedar bernilai sedekah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, keimanannya terhadap yaumul akhir akan mendorong dia kepada kebaikan, mencegah dia dari kejelekan. Dan ini rahasia kenapa kejahatan di tengah masyarakat sepertinya semakin hari semakin terus membesar, seolah-olah tidak bisa dibendung. Pembunuhan, pemerkosaan, pemalakan, ya, tawuran, perjudian, minum khamer, pemutusan tali silaturahmi dan semisalnya. Padahal sebagian dari orang-orang yang melakukan kejahatan tadi, sebagian dihukum, dipenjara. Ya. Kenapa kok masih tetap banyak di tengah masyarakat? Di antara rahasianya adalah krisis keimanan. Krisis keimanan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini menjadi faktor utama terjadinya ketidakberesan. Ketika keimanan itu kuat, rasa takut pada Allah SWT senantiasa ada pada benak setiap individu-individu masyarakat, maka tidak perlu terlalu banyak, ya, aparat keamanan yang berjaga. Karena apa? Masing-masing dengan keimanannya dan keyakinannya sudah bisa mengerem dari melakukannya tidak baik. Sebagaimana dikisahkan zaman Khalifah Umar, ketika beliau ronda malam, beliau mendengarkan percakapan seorang ibu dengan putrinya, di mana mereka adalah pedagang. Sang ibu memerintahkan putrinya untuk mencampurkan, ya, pada barang dagangannya dengan campuran yang tidak selayaknya. Penjual susu, ya, dicampur dengan air, di pagi hari dijual atas dasar susu murni. Sang ibu memerintahkan anaknya untuk mencampur dengan air. Kata putrinya, "Wahai ibu, ya seperti ini tidak boleh. Lihat generasi yang bukan asal ibu senang, bukan asal bapak senang. Di generasi yang kalau itu kebaikan didukung, kalau kejelekan diingkari. Bukannya dia anak yang durhaka, tapi justru anak yang baik terhadap orang tuanya, mengingatkan orang tuanya bahwa ini kemaksiatan. Dan bahwa ketaatan kepada Allah di atas ketaatan pada siapapun. Dan bahwa mentaati, ya, berarti tidak boleh seorang mentaati makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah SWT." Kata sang ibu, "Wahai anak, tidak ada orang melihat. Khalifah Umar tidak melihat. Lihat, ini alasan dari setiap orang yang ingin berbuat maksiat. Merasa dirinya tidak diawasi oleh Allah. Merasa bahwa tidak ada manusia melihat. Ketika keimanan itu telah rapuh. Yang ditakuti bukan Allah, tapi manusia. Padahal pengawasan Allah jauh lebih sempurna dari pengawasan manusia yang mudah ditipu. Sekarang ya, misalnya ada toko sudah dipasang CCTV, ada juga satpam, ya, petugas keamanan itu bisa dikibuli. Pencurian bisa saja terjadi, kemudian ya pelakunya tidak ketangkap, bisa. Manusia lemah. Ada pada pengawasan Allah SWT, ya, pengawasannya menyeluruh. Sang ibu mengatakan bahwa tidak ada orang melihat kita. Lihat, ketika keimanan telah rapuh, tidak merasa dirinya diawasi oleh Allah. Yang ditakuti bukan Allah, tetapi manusia. Kata sang anak, "Wahai ibu, meskipun manusia tidak ada yang melihat, tetapi Allah SWT melihat. Lihat, seorang wanita salihah, dan kita tentunya berharap agar generasi muslimin, dari para pemuda dan pemudi muslimin, memiliki sikap yang seperti ini. Sikap yang tegas ketika diajak kepada kemaksiatan. Sikap yang baik dengan meluruskan kekeliruan. Dan sikap yang istiqomah bahwa Allah SWT senantiasa memantau kita. Dengan ini barakallahu fikum, kejahatan akan bisa terkurangi. Sehingga peran daripada tokoh agama atau para alim ulama sangat besar untuk menyadarkan masyarakat. Peran mereka di tengah masyarakat tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Di saat para ulama, ya, mereka memiliki ilmu dan di atas pundak mereka tanggung jawab untuk menyadarkan umat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, sebenarnya mereka telah membantu tugas dari pemerintah, membantu petugas keamanan, karena dengan bimbingannya, dengan arahan-arahannya, masyarakat mereka menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Jangankan masyarakat manusia yang akan mengambil manfaatnya, binatang-binatang pun berterima kasih dengan para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, orang yang mengajari kebaikan dimintakan ampun untuknya oleh segala sesuatu, sampai ikan yang ada di lautan. Kita tidak bisa menghitung. Jangankan menghitung jumlahnya, yang menyebutkan namanya saja kita tidak bisa semuanya, saking banyaknya jenis ikan yang ada di laut. Dari yang paling gede hingga yang paling kecilnya. Dari yang kakapnya hingga yang apa? Ya, terinya. Kita tidak bisa menghitung. Ini karena apa? Karena para ulama menjelaskan kepada manusia bagaimana cara penyembelihan yang baik, yang tidak menyakiti binatang. Bagaimana cara ya mereka itu dalam memperlakukan binatang. Sehingga binatang-binatang pun berterima kasih dengan mendoakan para ulama yang telah mengajari manusia untuk berbuat baik sampai pun terhadap binatang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul a'idi bika minal qadi'ah qala na'am ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qada'aki qalat bala muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT zat yang mencipta makhluk. Baik makhluk yang ada di atas atau yang ada di bawah. Makhluk yang kita kenal sosoknya, jenisnya, namanya, sampai makhluk yang kita tidak kenal sosoknya, jenisnya, dan namanya. Allah SWT mencipta makhluk. Sehingga ketika Allah selesai dari mencipta makhluk, maka Ar-Rahim berdiri. Bagaimana Rahim berdiri? Rahim kok berdiri, bagaimana? Kita katakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Bahwa al-maut saja, nanti di yaumul qiyamah, al-maut kematian itu akan didatangkan dalam bentuk kibas. Kemudian al-maut disembelih antara surga dan neraka. Ketika al-maut itu disembelih, maka ahli surga mereka semakin bahagia. Di samping kebahagiaan sudah ada, kenapa? Mereka akan kekal di dalam surga dan tidak akan pernah mati. Ketika mati sudah disembelih, sudah tidak ada mati lagi. Sementara ahli nar, penghuni neraka, mereka semakin sedih di atas kesedihan yang sudah ada. Mereka akan kekal dalam neraka dan tidak akan pernah mati. Terus diadab. Karena al-maut sudah disembelih, berarti sudah tidak ada apa? Al-maut. Allah Maha Kuasa. Ketika Allah mencipta makhluk, maka Ar-Rahim berdiri. Bagaimana berdirinya kita tidak tahu. Tapi sebagai seorang yang bersyahadat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ya kita percaya. Dengan seluruh berita yang datangnya dari Rasul, apakah kita bisa mencernanya atau tidak bisa mencernanya? Apapun yang itu adalah berita dari Ar-Rasul, kalau memang sabit benar itu dari Ar-Rasul, maka kita percaya. Ar-Rahim berkata di hadapan Allah, hada maqamul a'id bika minal qati'ah. Ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan. Artinya, yang namanya rahim. Ini adalah sesuatu yang dia akan mengadu di hadapan Allah. Ya, dia mengadu di hadapan Allah. Yang nanti akan ada hadis, setelah beberapa hadis. Ya. Di mana orang yang memutuskan tadi satu rahmi, dia nanti akan mendapatkan pemutusan. Allah SWT mengatakan, na'am iya. Ama tardaina an asila man wasalak. Tidakkah kamu senang saya menyambung orang yang menyambungmu, wahai rahim? Wa aqta man qata'ak. Dan aku akan memutus orang yang memutus kamu, wahai rahim. Qalat bala, berkata rahim, iya. Seperti itu balasan setimpal dengan amalan. Orang yang memutuskan tali satu rahmi akan diputus kebaikannya oleh Allah. Orang yang diputus kebaikannya oleh Allah, maka dia akan sengsara di dunia wal akhir. Sementara orang yang menyambung tali satu rahmi akan disambung oleh Allah. Pemberian dari Allah akan terus datang kepadanya. Kebaikan-kebaikan ya dunia qoblal akhirah. Kebaikan-kebaikan dunia sebelum akhirat Allah akan berikan. Ini tentunya salah satu hal yang menjadi pendorong seorang untuk dia menyambung tali kekerabatan. Menyambung orang yang masih ada hubungan darah dengan dia. Bahwa orang seperti ini akan diridhoi oleh Allah. Dan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Sementara orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia akan diputus dari kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa yunassa lahu fi athari falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali satu rahmi. Muttafaqun alaih. Siapapun dari kita ingin agar rezekinya itu luas, siapapun dari kita ingin kalau dia diberi kesehatan dan umur yang panjang. Di sana ada sebab-sebab syar'iyah, ada sebab-sebab faktor-faktor, ya, yang ditentukan oleh syariat. Jika seorang menjalankannya, dia akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Bahwa panjangnya umur dan luasnya rezeki tidak semata-mata karena usaha materi kita. Karena kita misalnya usahanya itu merempeng, kerjanya itu gak kenal lelah, juga lancar rezekinya. Tidak hanya ini. Bukan pula karena seorang itu ya istirahatnya cukup, kemudian full gizi, dia olahraga teratur, kemudian dia umurnya panjang. Tidak hanya ini. Bahkan di sana ada asbab syar'iyah yang kalau kita jalankan, kita dapat pahala plus mendapatkan faedah apa? Duniawiyah. Yang itu istilahnya ya tidak membutuhkan modal yang banyak. Orang kalau ingin ya, mendapat harta yang melimpah, kalau semata-mata usaha duniawiyah saja yang dia lakoni, dia butuh waktu yang banyak, butuh modal yang tidak sedikit. Kalau semata-mata usaha duniawiyah saja yang dilakoni agar seorang itu panjang umurnya, ya sehat fisiknya, ya, dengan makanan yang bulgisi, istirahat yang cukup, ila akhiri, ini terlalu banyak modal saya keluarkan. Sementara kalau kita mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, sangat murah dan mudah, ya, tetapi pengaruh yang luar biasa, buah yang luar biasa akan didapatkan. Lagi-lagi kita ya dibawa kepada keyakinan bahwa kita harus percaya dengan seluruh berita yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita percaya dengan seluruh berita yang dihabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang menyambung tali kekerabatan, dia akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Ada mengatakan bahwa dipanjangkan umurnya ada dua penafsiran. Memang umurnya panjang sesuai dengan hakikat, ya, lafaz yang ada di sini, ya, umurnya memang panjang dan itu tidak mustahil. Dan ada pula yang menafsirkan, ya, seandainya dia umurnya pendek, ya, dia akan selalu disebut di tengah-tengah masyarakat sehingga seolah-olah dia umurnya apa? Panjang. Dia menafsirkan seperti itu. Seandainya dia orang yang suka ianya musyaturahmi ini umurnya pendek, dia meskipun sudah meninggal tapi orang selalu menyebutnya dan dengan kebaikan. Seolah-olah dia masih hadir di tengah-tengah apa? Masyarakat. Intinya barakallahu fikum, untuk mendapatkan hal-hal yang kita sukai dari perkara duniawiyah, apakah kesehatan, apakah rezeki, apakah umur yang panjang, tentramnya jiwa, tidak semata-mata kita melakukan usaha duniawiyah saja. Di sana ada asbab syar'iyah, faktor-faktor yang memang secara syariat ditentukan, yang kalau kita jalankan, ya, di antara buahnya adalah seperti tadi. Ya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya, wa ila akhirih, dari faedah-faedah ketika seorang, ya, beramal salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, pembahasan tentang ini masih tersisa, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.